cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat suku. Lihat pohon pisang, bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku, yang takkan mungkin berbagi-bagi. Cukup kamu saja yang di hati. Aku tetap setia, tetap setia sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah cemburu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat tuku. Kamu saja yang di hati. Aku tetap setia sampai mati. Cintaku hanya